Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian membahas sirah atau perjalanan hidup dari Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah sebutkan tentang nasabnya dari sahabat Umar Utsman radhiyallahu taala anhu, di mana beliau nasabnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Jadi beliau masih memiliki hubungan kekerabatan walaupun jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana nasabnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Kemudian di pertemuan yang terakhir juga kita telah sebutkan bagaimana usia Utsman, ya, perbedaan usia Utsman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman ini lebih muda 6 tahun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga walaupun itu di masa jahiliyah, Utsman sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Beliau dikenal dengan sifat yang pemalu, demikian juga dermawan. Orangnya suka membantu. Ya. Makanya tidak heran ketika beliau masuk Islam banyak sekali bantuan yang diberikan oleh Utsman ibn Affan kepada kaum muslimin. Nah, kemudian juga masa kekhilafahan beliau berlangsung selama 11 tahun, 11 bulan, dan 17 hari. Ya, beliau dibaiat pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah dan mati syahid, ya, terbunuh beliau pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Jadi masa kepemimpinan beliau sebagai khalifah ini sekitar 11 tahun, ya, hampir 12 tahun, ya. Hampir 12 tahun beliau memegang tampuk kekhilafahan. Nah, ini pertemuan kita yang terakhir. Nah, sekarang saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan coba paparkan, ya, hadis-hadis atau ya dalil-dalil yang berkenaan dengan keutamaan Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Orang yang mencela sosok Utsman, ya, ini orang-orang yang tidak paham dia bagaimana keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman itu sangatlah banyak. Ya. Kita akan bacakan beberapa dalilnya, beberapa ya dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu? Yang pertama jelas, ya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Kalau kita review lagi sirah An-Nabawiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, qum fa'andir, ya, bangkitlah engkau dan berilah peringatan, maka di antara orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq langsung beliau mengajak orang-orang yang terdekat, ya, untuk masuk ke dalam Islam. Salah satunya adalah Utsman ibn Affan. Jadi Utsman ibn Affan ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Beliau masuk Islam melalui perantaraan dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan keutamaan orang-orang yang masuk Islam ini telah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam, ya, baik itu dari kalangan muhajirin, Utsman termasuk dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan juga ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalamnya Utsman ibn Affan. Ya, bahkan lebih daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dan Allah telah menjanjikan, ya, telah menyediakan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian ini merupakan kemenangan yang besar. Ayat ini dengan jelas menunjukkan keutamaan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan di dalamnya termasuk siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Allah telah ridha kepada beliau, ya, dan para sahabat lainnya. Yang kedua, ya, di antara keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berurutan, ya, mendapatkan jaminan surga. Ya, ini yang disebut oleh para ulama dengan al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Ini 10 ini diantaranya adalah siapa? Utsman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini termasuk hadis yang sering kita ulang, ya, mulai dari pembahasan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, nanti Ali juga akan kita bacakan lagi ini. Ya, ini menunjukkan 10 orang yang paling utama, ya, dalam Islam. Yang pertama kata Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Ya, kita lihat ini urut-urutan penyebutan nama, ya, ini sesuai dengan urut-urutan kekhilafahan. Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar yang kedua, kemudian Utsman yang ketiga, kemudian yang keempat siapa? Ali. Kemudian lanjut Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Talhatu fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, wa Sa'dun fil jannah, dan Sa'ad di surga. Sa'ad di sini adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Qala wa Sa'idun fil jannah. Kemudian Sa'id fil jannah. Sa'id di sini adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar bin Khattab. Dia yang menikah dengan Fatimah bintil Khattab. Ingat kisah masuk Islamnya Umar? Ya, ketika itu Umar ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian orang mengatakan bahwa adiknya sendiri sudah masuk Islam. Maka dia menemui adiknya, ketika itu adiknya sedang mengaji, belajar mengaji dengan sahabat Khabbab bin Arad. Ya. Maka kemudian Umar pun menemui adiknya Fatimah dengan siapa? Dengan Sa'id bin Zaid tadi, ya, adik iparnya. Ini termasuk 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Qala wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, dan terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ya. Nah, ini 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Nomor 3-nya adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. ya sebenarnya sudah cukup ini ya, ya dengan dua dalil yang kita sebutkan ini sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Ya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, demikian juga beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian di antara keutamaan Utsman, dan ini tidak ada pada sosok siapapun kecuali hanya pada Utsman saja. Utsman ini adalah satu-satunya sahabat yang menikahi dua dari 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sempat kita singgung ya. Ini enggak ada yang lain ini. Ya, Ali cuma dapat satu, ya. Cuma dapat Fatimah. Yang dapat dua, ya, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah Utsman ibn Affan. Ya. Yang pertama, beliau menikahi Ruqayyah. Ketika itu Ruqayyah diceraikan oleh Utbah bin Abi Lahab. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, Abu Lahab ya muncul kebencian pada sosok Abu Lahab. Ya, kemudian dia memerintahkan anaknya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istrinya yang merupakan putri-putrinya Rasulullah. Maka kemudian Ruqayyah yang diceraikan dinikahi oleh Utsman ibn Affan. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia ya waktu perang Badar, meninggal dunia, maka kemudian dinikahi atau setelah perang Badar dia meninggal dunia. Kemudian ya setelah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman bin Affan menikah dengan ya putri Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Makanya ketika beliau menikahi dua putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mendapatkan gelar Dhu Nurain, pemilik dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam sebagian riwayat, ya Ummu Kulthum ini juga meninggal dunia. Ummu Kulthum meninggal dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Nah, ketika Ummu Kulthum istri Utsman yang kedua ini meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, kalau aku masih punya putri yang lain, ya niscaya aku akan nikahkan engkau." Ya, jadi tiga putrinya Rasul mau dinikahkan dengan Utsman. Tapi enggak ada yang ketiga, cuma dua saja. Ya, cuma Ruqayyah dan Ummu Kulthum saja yang dinikahi oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, ini adalah keutamaan yang ada pada sosok Utsman radhiyallahu anhu. Dia adalah satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua orang putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat, beliau ini adalah donatur perang Tabuk. Ya, ketika perang Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengirimkan pasukan untuk menghadapi bangsa Romawi yang bersiap-siap menyerang wilayah kaum muslimin di negeri Syam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk ikut berkiprah, untuk ikut berkontribusi menyumbangkan harta-harta mereka untuk ya dipakai membiayai perang Tabuk. Maka ketika itu Utsman bin Affan membawa 1,000 dinar. Ya. Kemudian dia berikan seluruhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Membiayai perang Tabuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan ya setelah melihat demikian besar kontribusi yang diberikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra Utsmana ma amila ba'da hadzal yaum." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dharra Utsman." Tidak akan membahayakan Utsman ma amila ba'da hadzal yaum. Apa yang dilakukan olehnya setelah hari ini. Artinya apa? Dengan kontribusi yang demikian besar diberikan oleh beliau, dosa-dosa beliau ya baik yang telah berlalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa kiprah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini lumayan besar sekali ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madzara Utsmana ma'amila ba'da hadzal yaum." tidaklah memudaratkan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Yani setelah dia memberikan kontribusi yang demikian besar bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan Utsman ibn Affan, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan air minum dari surga. Ya, atau mendapatkan air minum sehingga beliau tidak haus lagi di hari kiamat nanti. Nah, ini keutamaan Utsman. Kenapa yang demikian didapati oleh Utsman bin Affan? Karena beliau membeli sebuah sumur untuk kaum muslimin. Jadi dahulu ada sebuah sumur, barakallahu fikum, yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya, yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ketika terjadi kekeringan, mau tidak mau kaum muslimin harus membeli air dari orang Yahudi tersebut. Ya, maka disebutkan bahwa Utsman berusaha untuk membeli sumur yang disebut sebagai bi'ru rumah. Bi'ru rumah. Ya, sumur rumah ini akan dibeli. Utsman mau membelinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man yashtari lana bi'ra rumah, ya, fayaj'aluha shadaqatan lil muslimin saqahu Allahu yaumal qiyamah minal atosh. Barang siapa yang membeli untuk kami sumur rumah dan dia jadikan sebagai sedekah bagi kaum muslimin, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya minum, ya, ketika dia haus pada hari kiamat nanti. Ini tentunya keutamaan yang luar biasa. Ya, ketika manusia mengalami kepayahan pada hari kiamat nanti, ada orang-orang yang diberikan minum, ya, tidak merasakan kehausan. Di antaranya adalah orang yang membeli sumur rumah bagi kaum muslimin. Maka Utsman pun bersegera memenuhi keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, dia tawarkan kepada sang Yahudi untuk menjual sumurnya. Nah, ini ada kisah yang unik, ya. Ketika itu orang Yahudi ini tidak mau dia menjual sumur yang dia miliki karena ini aset. Ya. Kalau dia jual enggak dapat duit dia dari orang-orang Islam yang membeli air darinya. Maka dia tidak mau menjual yang pertama kali kepada Utsman. Namun Utsman ini orangnya cerdas, ya. Jadi beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada sang Yahudi, ya, kalau kamu tidak mau menjual keseluruhan, kalau kamu tidak mau menjual keseluruhan dari sumur ini, maka biarkan aku membeli separuhnya. Membeli separuh. Ya, jadi nanti sumur tersebut digilir mengambil airnya. Sehari ini jatahnya Utsman, kemudian sehari jatahnya Yahudi tadi. Ya, maka kalau begitu, ya, si Yahudi setuju. Ya sudah, ya. Karena dia juga ditawarkan harga yang tinggi dari Utsman, dia pun menyetujui. Ya sudah. Ya, kita bagi dua sumur ini, sehari untuk kamu, sehari untuk saya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika datang hari, ya, yang merupakan jatahnya beliau terhadap sumur tadi? Beliau mengajak semua kaum muslimin, menyeru kaum muslimin untuk memenuhi tempat-tempat air mereka. Ya. Jadi enggak perlu beli air sama si Yahudi. Hari ini giliran saya yang punya. Silakan kalian isi. Besok enggak perlu beli. Nanti kalau perlu air lagi datang besok lusa, itu giliran saya lagi. Maka kaum muslimin pun bergembira dengan strateginya Utsman tadi. Mereka pun mengambil tempat-tempat minum air mereka, ya, yang terbuat dari kulit, mereka isi semua, ya, sehingga mereka tidak kekurangan air sama sekali. Ketika besok jatahnya Yahudi, ya, terhadap sumur tersebut, dia tidak mendapatkan seorang pembeli, ya, walaupun satu. Kenapa? Karena kaum muslimin telah mengambil air di harinya Utsman. Maka kemudian apa yang terjadi setelah kaum muslimin, karena tidak lagi mendapatkan keuntungan dari sumur tersebut, maka si Yahudi pun menjual sumur secara keseluruhan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi sama orang Yahudi ini harus pintar-pintar, ya. Jangan mau dikibuli sama orang Yahudi. kaum muslimin harus cerdas bagaimana caranya ngakali orang-orang Yahudi. Ya. Mereka cerdas, kita harus lebih cerdas. Demikian yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Dijuallah sumur tersebut ya oleh Yahudi, dibeli oleh Utsman dan kemudian diwakafkan bagi kaum muslimin. Ya. Beliau pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, saqahullahu yaumal qiyamah minal atosh. Ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya minum ya pada hari kiamat ketika dia mengalami kehausan. Ini keutamaan yang kelima. Yani Utsman membeli sumur rumah ya dari Yahudi untuk diwakafkan kepada kaum muslimin. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan Utsman ya bahwa malaikat itu malu kepada beliau. Ya, jadi ceritanya ketika sahabat-sahabat ini berkunjung ke rumahnya Rasulullah SAW, ketika itu bagian atas lututnya Rasulullah atau bagian paha beliau ini tampak. Ketika Abu Bakar yang masuk, Rasulullah SAW tidak menutup apa yang terbuka, bagian yang terbuka tadi. Tayyib, ketika Umar yang datang, demikian juga Rasulullah SAW tidak menutup bagian yang terbuka tadi. Namun ketika Utsman yang datang, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup bagian tubuhnya yang terbuka tadi. Ya, maka kemudian Rasul ditanya, "Wahai Rasulullah, ya kenapa tadi ketika Abu Bakar yang masuk, ya engkau tidak menutup ya bagian atas bagian di atas lututmu?" Ketika Umar masuk juga demikian, engkau tidak tutup. Tapi kenapa ketika ya, kenapa ketika Utsman ibn Affan masuk, maka engkau tutupi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja merasa malu kepada dirinya? Ya, sampai malaikat aja malu kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, luar biasa. Ya, ini menunjukkan keutamaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sampai malaikat pun malu kepada beliau, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya juga malu kepada sosok beliau. Baik, kemudian di antara keutamaan Umar ya Utsman bin Affan yang ketujuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa beliau mati syahid. Ya. Ini adalah keutamaan Utsman bin Affan. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Dan ini sudah dikhabarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Beliau sudah mengkhabarkan bahwa Utsman ini nanti wafatnya ya beliau akan wafat dengan kemuliaan, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya bahwa suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Utsman, bersama Umar dan bersama Utsman naik ke atas Gunung Uhud. Tiba-tiba Uhud bergoncang. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utsbut Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun." Ya, "Fa innama 'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan." Unduru barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tenanglah engkau wahai Uhud. Ketika Uhud bergoyang, ya bergoncang, kata Rasulullah, ya tenanglah engkau wahai Uhud. Fa inna ma alaika nabi. Karena sesungguhnya yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi. Wasiddiq. Ya, nabi tentunya yang dimaksud adalah beliau sendiri. Wasiddiq, demikian juga seorang yang siddiq. Manhu, siapa yang siddiq ini? Jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq. Wasyahidan, dan dua orang syahid. Dan dua orang syahid, siapa dua orang syahid di sini? Itu Umar dan Utsman. Ya, Umar sudah terbunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Demikian juga Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Umar, Utsman ibn Affan termasuk yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, di antara dalil yang menunjukkan keutamaan dari sosok Utsman ibn Affan, bahwa beliau dikatakan oleh Rasulullah beliau masuk surga, ya, namun disertai dengan musibah, ya, disertai dengan musibah. Jadi disebutkan bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di sebuah kebun, lalu Abu Musa Al-Ash'ari diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga pintu masuknya. Lalu ada seorang sahabat yang datang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tahu yang datang ini adalah Abu Bakar. Beliau mengatakan, ya, idzan lahu wa bashirhu bil jannah. Ya, izinkan dia masuk dan beritakan bahwa dia masuk surga. Ya, ternyata ketika itu yang datang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang masuk surga. Kemudian lagi datang seorang laki-laki dan meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Berikan izin kepadanya dan juga kabarkan kepadanya dengan berita gembira bahwa dia akan masuk surga. Bahwa dia akan masuk surga. Ternyata yang datang orang kedua ini siapa? Umar bin Khattab. Baru kemudian orang yang ketiga, ada orang yang ketiga meminta izin juga untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak, lalu beliau mengatakan, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh." Ya, izinkan dia masuk, lalu berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk ke dalam surga dengan cobaan yang menimpanya. Lihat ada perbedaan antara Abu Bakar dan Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar langsung dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wabashirhu bil jannah. Adapun Utsman wabashirhu bil jannati ala balwa tusibuh. Ya, dia berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk ke dalam surga namun dengan ujian yang menimpanya, ujian yang menimpanya. Ya, ini apa? Ketika itu di akhir hayat beliau, rumah beliau dikepung, ya, oleh pihak-pihak pemberontak. Jadi Utsman sebelum beliau wafat ini mengalami ujian yang luar biasa. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, basyirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia masuk surga. Siapa yang tidak ingin mendapatkan pengkhabaran ini? Semuanya ingin mendapatkan pengkhabaran ini, walaupun ada ujian, ada cobaan. Tapi ujung-ujungnya adalah surga. Dan yang ke-9, yang terakhir insya Allah, dari pembahasan kita di malam hari ini, di antara keutamaan Utsman, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk tidak melepaskan kekhilafahan. Ya, nah ini antum perlu tahu ini hadis, ya, karena nanti di pembahasan yang akhir, ya, mungkin akan muncul pertanyaan di tengah-tengah kita. Ya, kenapa Utsman tidak mencari jalan selamat saja dengan turun dari kekuasaannya? Kenapa kok seperti orang yang mabuk kekuasaan? Sudah ada orang yang memberontak, sudah berada di depan pintunya, tapi dia tidak mau meninggalkan kursi kekhilafahan. Ya, sebagian orang ada yang menuduh seperti itu. Ya, menuduh bahwa Utsman ini mabuk kekuasaan, sampai di akhir hayatnya juga dia gak mau turun dari kekhilafahan. Maka ada sebabnya tuan, jangan asal-asal tuduh, ya. Beliau itu hanya menjalankan wasiatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Utsman, wa in sa'aluka antan khali'a min qamisin qamasakallahu azza wajal fala taf'al. Apabila mereka, yakni kaum pemberontak itu meminta agar engkau melepaskan komis, yakni pakaian kekuasaanmu yang telah dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taf'al, maka jangan penuhi apa yang mereka pinta. Ya, jangan lakukan apa yang mereka pinta. Nah, inilah latar belakangnya kenapa kok Utsman itu tidak mau menyerahkan tampuk kekhilafahan. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Demikianlah beberapa keutamaan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang menunjukkan bahwa sosok beliau memang pantas untuk dijadikan sebagai khalifah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan mulai membahas bagaimana pemerintahan Uthman. Ini apa yang terjadi di masa pemerintahan Uthman pasca wafatnya Umar bin Khattab. Ya, dan bagaimana solusi-solusi yang diberikan oleh Uthman ibn Affan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang besok malam biiznillahi ta'ala. Nakifilah huna, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.